بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab. Ya, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab. Apa saja yang mesti kita imani terkait dengan kitab? Kitab secara bahasa itu artinya al-maktub, sesuatu yang tertulis. Ya, kitab yang dimaksud dalam pembahasan iman adalah al-kutubul lati anzalah Allah, kitab yang Allah turunkan, ala rusulihi, kepada para rasulnya, rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum, Allah turunkan sebagai rahmat bagi makhluk dan petunjuk bagi mereka. Liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah, agar mereka dengan kitab itu sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Ini maksud daripada kitab yang kita bahas dalam rukun iman, artinya kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, kepada para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab itu tujuannya untuk menjadi petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bayyinat, keterangan, penjelasan, dan juga sebagai rahmat bagi manusia, karena dengan kitab itu mereka akan mendapat bimbingan mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang diridhai Allah, mana yang tidak, sehingga mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan bimbingan kitab Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu mereka akan mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya, beriman dengan kitab-kitab seperti yang kita telah sebutkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya merupakan salah satu rukun iman, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayat, ya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, semua beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul. Nabi pun mengatakan ketika menjawab pertanyaan Jibril, apa rukun iman? Rukun iman adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubih, dan seterusnya. Iman adalah engkau iman kepada Allah, para malaikat, dan kitab-kitabnya. Nah, jadi merupakan kewajiban kita sebagai wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah bahwa iman kepada kitab mengandung empat hal. Yang pertama, al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqa. Mengimani bahwa turunnya kitab itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan ada perasaan atau bahkan keyakinan bahwa kitab itu adalah kitab bikinan para nabi. Tidak. Atau para nabi dibuatkan oleh seseorang. Tidak juga. Bahkan itu betul-betul dari Allah Azza wa Jal diturunkan. Ya. Dulu orang-orang menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW dapat kitab ini adalah didikte oleh seorang yang kafir, ya, bukan dari Allah, tapi didikte oleh seseorang, ya. Waqalu asatirul awwalina iktadabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka mengatakan itu adalah cerita-cerita orang dulu yang ditulis, ya, didiktekan kepadanya di pagi dan petang hari. Jadi ada tuduhan seperti itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla mengatakan qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakan dan jawab kepada mereka bahwa yang menurunkan kitab itu adalah malaikat Jibril. Min rabbika bil haqq. Dari Rabbmu dengan kebenaran. Ya, jadi ini harus benar-benar kita yakini bahwa ini bukan buatan Nabi Muhammad. Makanya salah satu hikmahnya kenapa beliau itu ummi. Nah, ini di antara hikmahnya. Bagaimana seorang ummi bisa membawa kitab yang seperti ini? Ya, ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Padahal Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengandung ayat-ayat yang tokoh-tokoh pakar-pakar bahasa Arab saja mereka sangat kagum dengannya. Pakar-pakar bahasa Arab ketika itu, para penyair, kalau sudah mendengar ayat-ayat sudah, ya, mereka sangat kagum. Nah, bagaimana dikatakan itu adalah buatan Muhammad? Tidak mungkin. Beliau nulis tidak bisa, membaca tidak bisa. Lalu bagaimana membawa sebuah ayat yang atau sebuah surat yang seperti itu isinya? Jadi ini benar-benar harus kita ketahui dan kita yakini bahwa terutama Al-Quran betul-betul dari Allah Azza wa Jal. Begitu pula kitab-kitab yang lain semuanya dari Allah Azza wa Jal diturunkan kepada para nabi, para rasul melalui para malaikat, ya, bukan bikinan para nabi. Yang kedua, as-sani al-iman bima 'alimna ismahu minha. Beriman terhadap kitab juga mengandung kewajiban mengimani nama-nama kitab yang Allah turunkan yang kita ketahui dari nama-nama kitab itu. Seperti Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa, Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa, Zabur Allah berikan kepada Nabi Dawud. Ya. Ini beberapa kitab yang kita ketahui namanya. Adapun yang kita tidak ketahui namanya dari kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, kita imani secara global. Ya. Kita imani secara global dan perlu kita ingat, perlu kita perlu kita ingat pula di dalam ayat bahwa Di sana kitab-kitab yang Allah turunkan sangat banyak. Nama-nama tadi yang kita sebut hanya beberapa nama yang disebutkan dalam Al-Quran atau juga dalam hadis. Yang tidak disebutkan banyak sekali. Ya. Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah, rusulan mubasyirin wa mundzirin, rusulan mubasyirin wa mundzirin, ya, para rasul yang Allah utus sebagai para pemberi kabar gembira dan peringatan. Kemudian disebut dalam ayat-ayat itu, wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersama mereka kitab. Jadi para rasul banyak, para nabi banyak, Allah turunkan bersama mereka kitab-kitab. Jadi jumlah kitab yang Allah turunkan itu banyak, ya. Hanya saja yang kita ketahui sangat sedikit kita ketahui namanya. Maka dari itu, seperti yang tadi disebutkan, yang kita ketahui namanya kita imani, yang tidak kita ketahui kita imani secara global. Yang ketiga, at-tasdiq bima sahha min akhbariha. Di antara kewajiban iman terhadap kitab adalah membenarkan yang sahih dari berita-beritanya. Tasdik, membenarkan ma sahha, yang sahih dari berita-berita kitab tersebut. Ka akhbaril Quran, seperti berita yang ada dalam kitab Al-Quran. Kalau ini jelas, dalam arti Al-Quranul Karim, kitab yang terakhir, ya, Allah turunkan semua berita yang ada sampai kepada kita, kita imani, dan Al-Quran sampai kepada kita dengan riwayat yang mutawatir dan lebih daripada itu, bahkan tidak ada keraguan sama sekali. Adapun kitab-kitab yang lalu, bagaimana dengan berita-berita yang ada di kitab-kitab terdahulu? Nah, berita yang ada di kitab-kitab yang terdahulu, kalau kita mengetahui bahwa itu berita yang benar dari kitab tersebut, tidak ada perubahan, tidak ada penyelewengan, ya kita harus beriman. Cuma kita kesulitan, ya. Berita yang ada dalam kitab Taurat misalnya, dari mana kalau kita tahu bahwa itu benar-benar ada di kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa? Mau ngecek, gimana ngeceknya? Susah. Ya. Berita yang ada di kitab Injil juga begitu. Kita mau ngecek gimana? Susah. Karena enggak ada sanad seperti Quran disampaikan kepada kita melalui sanad yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Kitab Zabur apalagi kalau ada. Ya, sekarang misalnya, dari mana kita tahu berita yang ada di situ masih murni? Nah, ini ada kesulitan dari situ. Kalau ternyata ada berita yang benar di kitab itu, betul-betul ada, dari mana kita tahu? Misalnya Nabi sendiri memberitakan, oh, Nabi mengatakan bahwa di kitab Taurat ada begini-begini, oh, jelas kita beriman, ya kan? Karena yang memberitakan Nabi SAW. Tapi selain itu, kita kesulitan untuk mengetahui kebenaran beritanya. Sehingga kita harus berhati-hati. Makanya ulama dulu, bahkan hadis, ya, dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, kalau ahlul kitab mengabarkan kepada kalian, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau ahlul kitab mengabarkan kepada kalian, jangan kalian benarkan, percayai, jangan pula kalian dustakan. Kenapa begitu? Ya karena tadi, mau membenarkan, jangan-jangan ini berita yang sudah diselewengkan. Mau menyalahkan, jangan-jangan ini memang benar ada di kitab mereka. Nah, makanya dalam hadis Nabi katakan, kalau ada berita dari ahlul kitab, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kalian mempercayai, jangan pula kalian mendustakan. Nah, kecuali kalau ada yang membenarkan dalam ayat atau hadis. dalam ayat mengabarkan begini, memang benar berita itu, ya sudah kita percaya karena ayat yang membenarkan, atau kita percaya karena hadis yang membenarkan. Kalau tidak, maka kita sangat berhati-hati, ya, dan kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan membenarkan, jangan pula mendustakan. Dan juga kalau ada yang benar-benar dusta, ya jelas harus kita dustakan, ya. Ada berita di kitab mereka begini-begini yang terkait dengan berita yang tidak sepantasnya terhadap para nabi, misalnya mencela nabi. Ada sebagian berita-berita di kitab mereka tentang para nabi yang sama sekali enggak pantas. Wah, ini jelas kita tolak kalau seperti itu, ya. Jadi sabda Nabi tadi, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkan, jangan pula kalian mendustakan. Nah, ini pada berita yang memang masih belum jelas, ya, belum jelas kebenarannya atau belum jelas kebatilannya. Ya. Kemudian yang keempat dari kandungan iman kepada kitab-kitab adalah al-amal bi ahkami ma lam yunsakh minha. Mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus dari kitab-kitab itu. Waridha wa taslim bihi. Kemudian ridha dan betul-betul menerima hukum-hukum tersebut. Sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha. Sama saja kita memahami hikmahnya atau kita tidak memahami hikmahnya. Ya. Sama saja kita memahami hikmahnya atau kita tidak memahaminya. Nah. Jadi di antara bagian daripada iman kita kepada kitab adalah kita mengamalkan. Itu konsekuensi daripada iman itu, dan itu bagian daripada iman. Mengamalkan hukum yang belum dihapus. Nah, hukum yang belum dihapus, bagaimana dengan hukum-hukum di Al-Quran? Kalau di Quran ada hukum yang masih tetap, ya, ada pula sebagian kecil hukum-hukum yang dihapus. Contoh, ya, banyak contohnya, ya, banyak contoh. Misalnya kalau terkait dengan apa, bab puasa, ya, bab puasa, di sana ada beberapa ayat yang menyebutkan beberapa hukum terkait puasa, di antaranya bagi yang muda, kuat, mampu, dulu boleh puasa, boleh tidak puasa di awal. Jadi kita misalnya dengan kondisi sehat seperti ini, kuat, boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau enggak puasa, bayar fidyah. Nah, kemudian ayat berikutnya datang, ya, Allah turunkan menghapus hukum tersebut. Sehingga semua yang menyaksikan bulan Ramadan wajib berpuasa. Yang boleh tidak puasa hanya yang ada udzur, misalnya sakit atau safar. Nah, ini ada, semuanya di Quran ada itu, di surat Al-Baqarah, ya. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain di dalam Al-Quran Al-Karim juga Allah Subhanahu wa taala dulu menurunkan ayat tentang hukum susuan, bahwa seseorang bisa menjadi saudara sepersusuan ketika 10 kali, ya, disusui oleh selain ibunya, 10 kali kenyang, masing-masing susuan yang kenyang, baru menjadi saudara sepersusuan dengan orang lain, ya, dengan anak-anak yang ibu yang menyusui itu, ibu susuannya. Tapi itu kemudian dihapus, dan berikutnya hukum yang berlaku adalah 5 susuan. Nah, ini di Quran begitu. Jadi kita dalam iman kita kepada kitab-kitab, ya kita mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus. Yang sudah dihapus ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ayatnya untuk kita baca sehingga mengingatkan kita hikmah-hikmah dari syariat Allah, dulu begini, sekarang begini, demi kebaikan manusia. Ya. Kita membacanya masih dapat pahala. Ada sebagian ayat yang dihapus dan betul-betul dihapus ayatnya, bukan hanya hukumnya, seperti tadi tentang susuan. Nah, jadi yang belum dihapus, yang itu jelas kita amalkan, yang sudah dihapus tidak kita amalkan. Terkait dengan kitab Al-Quran. Bagaimana dengan kitab-kitab lain? Apakah kita juga punya kewajiban mengamalkan yang ada di kitab-kitab lain? Taurat, Injil, Zabur. Jawabnya tidak. Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran semuanya telah dihapus oleh hukum-hukum Al-Quran. Ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, menghapus semua syariat sebelumnya. Karena beliau diutus kepada umat seluruhnya. Ya, sehingga kita hanya mengamalkan yang di Quran, yang di selain Quran dari kitab-kitab kita tidak mengamalkannya. Semua telah dihapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Kami turunkan kepadamu kitab bilhaq, dengan kebenaran. Musaddiqan lima bayna yadayh, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab. Wa muhaiminan alaih, dan muhaiminan alaih. Muhaiminan alaih diartikan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, wa muhaiminan alaih ay mustamilan ala mustamalat alaihi al-kutub as-sabiqah. Quran telah mengandung apa yang dikandung oleh kitab-kitab yang lalu. Wa ziyadah, bahkan di Quran ada tambahan-tambahan. Ya. Fa huwal kitabul ladzi tatabba'a kull haqqin jabihi al-kutub fa amara bihi wa hatta alaihi. Sehingga Quran telah mengandung segala kebenaran yang ada di kitab-kitab yang lalu dan memerintahkannya. Ya. Wa hadza alaih, kemudian wa huwal kitabul ladzi fihi naba'us sabiqin dan ila akhirih, wa huwal kitabul ladzi al-hikam wal hikmah ila akhirih dan seterusnya. Yang intinya bahwa dari tafsir ini bahwa ya Al-Quran sudah mencakup semua yang ada di kitab-kitab yang terdahulu, sehingga ayat ini berarti Al-Quran telah menghapus kitab-kitab yang sebelumnya. Dan apalagi Nabi Muhammad SAW telah mengatakan dalam hadis bahwa la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak seorang pun mendengar tentang aku dari umat ini, baik yang Yahudi, yang Nasrani, ya, atau yang lain, kemudian tidak beriman denganku kecuali akan menjadi penghuni neraka. Nah, ini sabda Nabi SAW yang menunjukkan bahwa semua harus mengikuti beliau. Semua harus mengikuti beliau, termasuk kitabnya harus mengikuti kitab yang diturunkan kepada beliau. Wa ala hadha fala yajuzu al-amal bi ayyi hukmin min ahkamil kutub as-sabiqah. Atas dasar ini tidak boleh mengamalkan hukum apa saja yang ada di kitab-kitab yang terdahulu kecuali yang sahih, yang dibenarkan oleh Quran. Ya. Sebagian kitab misalnya ya menyebutkan tentang syariat-syariat, ya. Dulu ada sholat di syariat yang terdahulu. Dulu ada puasa di syariat yang terdahulu. Di Al-Quranul Karim ada juga sholat, ada pula puasa. Tapi tentu sholatnya berbeda, puasanya berbeda, ya. Jadi yang kita amalkan adalah yang ada di Al-Quranul Karim, karena itulah syariat yang Allah turunkan kepada kita. Apa yang ada di syariat terdahulu, kalau itu dibenarkan oleh Quran, ya kita amalkan, ya sesungguhnya karena Qurannya yang membenarkan. Kalau telah dihapus, kita tidak lakukan. Nah, jadi empat hal inilah, ya, empat hal inilah yang terkandung dalam bab iman kepada kitab-kitab. Kemudian disebutkan pula di sini bahwa al-iman bil kutub yusmiru samaratin jalilah. Iman terhadap kitab-kitab membuahkan buah-buah yang agung, di antaranya al-ilm bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi. Dengan kita mengimani kitab-kitab Allah, kita mengetahui perhatian Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada tiap-tiap kaum suatu kitab yang menjadi petunjuk bagi mereka, ya. Jadi umat ini diberi kitab supaya menjadi petunjuk umat sebelumnya. Umat Nabi Isa diberi petunjuk dengan kitabnya. Masing-masing umat diberi. Nah, ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, ya. Tidak dibiarkan begitu saja di muka bumi tanpa ada bimbingan. Bahkan Allah turunkan kitab-kitab sebagai bimbingan hidup mereka. Atsani, yang kedua di antara buah dari mengimani kitab-kitab Allah, al-ilm bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi. Kita juga mengetahui hikmah-hikmah Allah dalam syariatnya. Haitsu syar'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Di mana Allah mensyariatkan di tiap-tiap kaum syariat yang sesuai dengan kondisi mereka. Ya. Pada ayat di surat Al-Maidah ya 48 itu kalau enggak salah, Allah katakan li kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, 48 ya. Likullin, bagi tiap-tiap kalian kami jadikan syir'atan wa minhaja, syariat dan jalan bagi kalian, bagi umat-umat itu. Jadi umat ini diberi syariat, umat dulu diberi syariat, ya, melalui kitab tersebut. Nah, ini menunjukkan apa hikmah Allah Azza wa Jal, dimana masing-masing diberi yang sesuai. Sholat misalnya, kita buat contoh sholat, ya. Nabi ketika Isra dan Mi'raj, ya, disyariatkan padanya sholat awalnya 50 kali. Ya, Nabi SAW datang kepada Nabi Musa dan Nabi Musa mengatakan umatmu gak akan kuat, minta keringanan. Terus diringankan. Ya, Allah berikan syariat untuk umat ini, syariat yang sesuai dengan kondisi umat ini, ya. 5 waktu saja sekarang ini kalau kita lihat sudah banyak yang tidak sholat, ya. Kalau 50 mau gimana? Ya, mau seperti apa? Jadi Allah syariatkan di umat ini yang sesuai dengan kondisi umat ini, kelemahannya. Makanya itu saran Nabi Musa, engkau minta keringanan, ya. Sehingga diberi keringanan. Namun demikian, sekalipun sholatnya 5 kali, namun pahalanya tetap seperti 50 kali. Karena masing-masing sholat dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Bab najis misalnya, umat ini juga diberi keringanan. Ya. Kalau umat dulu pakaiannya kena najis, gak cukup dicuci, harus dirobek, dibuang yang kena najis. Dirobek, dibuang. Tapi umat ini diberi keringanan, hanya cukup dicuci, dibersihkan, disucikan. Ya. Nah, umat-umat terdahulu, ya, sesuai dengan kekuatan dan kondisi mereka, mereka diberi syariat yang lebih berat daripada umat ini. Nah, jadi kita mengimani kitab-kitab Allah dan isi daripada kitab-kitab Allah, sehingga dengan itu kita mengetahui betapa besarnya rahmat Allah kepada umat manusia dan terutama kepada umat Nabi Muhammad ini. Kasih sayang Allah sangat besar. Kemudian yang ketiga di antara buahnya adalah syukru ni'matillahi bidzalik. Kita bersyukur atas nikmat Allah itu. Ya, kita diberi banyak keringanan, banyak hal yang mudah. Tapi pahala kita besar. Umat ini betul-betul umat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak hal yang itu ringan tapi pahalanya besar. Seperti tadi salat, ya. Kemudian ada Lailatul Qadar yang malam itu kalau dihidupkan dengan ibadah maka nilainya seperti 1000 bulan dari amalan. Padahal hanya semalam. Ya. Kemudian ada bulan Ramadan yang juga di situ kesempatan banyak beramal soleh. Ada tempat-tempat yang di situ pahalanya dilipat gandakan, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Jadi umat ini diberi banyak kemudahan. Makanya ibarat dalam hadis Nabi, umat ini seperti dari asar sampai maghrib, ya, pendek tapi apa namanya hasilnya banyak, hasil amalnya banyak sekalipun waktunya pendek. Nah itu beberapa hikmah atau beberapa buah dari keimanan terhadap kitab-kitab. Ya. Kiranya cukup sampai di sini dulu materi kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.